orang-orang yang hobi berkacamata membuat liga bersaudara di dunia. Liga unik yang pernah ada akan menjadi liga yang terbesar di dunia. Di bulan, di bintang, di seluruh galaksi.